إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد Ayo ikhwan, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini sama-sama duduk untuk mempelajari kitab Wajah Asyhar Ramadan dan datang bulan Ramadan. Dan kita sudah ikhtiar Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin al-Abbad, dan kita sudah masuk ke halaman ke-8. Tapi kita lihat di sini ya. Qad ja'akum syahrul Ramadan, halaman 7, kita ulangi. Ay fatahayya'u lidhiyafati hadzal dhaif al-aziz. Bersiap-siaplah menghadapi tamu yang mulia ini, dan bersiap-siaplah untuk memuliakannya. Walil qiyam bihaqqi, dan melaksanakan haknya. Persiapkanlah diri kalian untuk itu. Li'annahu kama annahu yati sari'an yadhhab sari'an, sebagaimana dia datang dengan cepat dia pun pergi dengan cepat. Fatahayyau lahu wa 'iddu anfusakum lil qiyam bil a'mal al jalilah, dan siapkanlah diri kalian untuk menghadapi, persiapkan diri kalian untuk mengerjakan amalan-amalan yang mulia dan ketaatan-ketaatan yang banyak dan ibadah-ibadah allati yasurrukum antalqaw rabbakum, yang dimana kalian bisa bergembira ketika bertemu dengan Rabb kalian dengan amalan-amalan tersebut. Fayam bagi alal muslim, sudah sepantasnya seorang muslim berbuat baik di dalam atau baik di dalam menyambut bulan Ramadan ini. Dan di sini kita lihat ya tafawut annas, tafawutan aziman. Ya, terjadi perbedaan di antara manusia di dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Halaman 8 yang paling atas, fi kaifiyati istiqbali hadzal syahr, ketika menghadapi bulan ini. Fa fi'atun minan nas, sebagian manusia menghadapi bulan ini dengan pergi ke pasar shopping. Ya, semangat untuk pergi ke pasar karena pada bulan ini mungkin ada barang-barang yang tidak ada di bulan lainnya. Ada barang-barang yang tidak banyak di bulan yang lainnya, sehingga semangat untuk berbelanja. Ya, sehingga dia beli macam-macam makanan dan memilih makanan-makanan yang baik. Fayatasadaquna 'alal aswaq, dan mereka pun halaman 8 ya, berlomba-lomba untuk pergi ke pasar membeli makanan dengan kimiat ha'ilah, dengan jumlah yang menakutkan. Ha'ilah itu khaifah. Ilah artinya khaifah, jadi menakutkan, yang mengejutkan sekali. Wa ka'annahum yastaghfiruna syahra aklin wa syurbin wa tanawul ta'am, seolah-olah mereka menghadapi bulan ini untuk menghadapi bulan apa? Makan, minum sepuasnya. Subhanallah, padahal bulan ini adalah bulan apa? Bulan puasa. Sehingga mereka beli barang-barang yang lebih, kemudian mereka membeli makanan yang melebihi عند كثير من الأسر أن حاجتهم وكفايتهم melebihi hajat dan kecukupan mereka. Mereka membeli barang-barang yang lebih banyak. Sehingga walihada ba'duhum wala siyama ahlul israf. Oleh karena itu kita mendapatkan terutama di antara mereka orang yang suka boros. Tajiduhu, engkau akan mendapatkannya yubadzir tabdziran. Akan berbuat boros ya, tabdziran masyidan. Boros yang dibenci, yang tidak baik. Dan diletakkan di atas hidangannya atau di atas sufrahnya, plastik hidangannya, bermacam-macam makanan. Kemudian dia tidak makan kecuali sedikit saja. Maka ini jenis yang pertama. Jenis yang pertama. Wa qisman akhar, dan jenis yang kedua, idza aqbala syahr ramadan hayyanu li anfusihim adawatil la'ab. Mereka mempersiapkan untuk diri mereka macam-macam alat permainan. Walahwi, alat-alat yang sia-sia. Wadaya, yang membuang-buang waktu. Wahayyau li anfusihim umuran, dan mereka mempersiapkan untuk mereka hal-hal yang menyibukkan waktu-waktu mereka yang sangat berharga di bulan Ramadan, sehingga hilang hadar lil awqat. Hadar itu tidak ada kebaikan. La khaira, la khair ya. Daya wa hadar, buang-buang waktu ya. Hadar tidak ada faedahnya lil awqat, pada waktu-waktu. Fima la faidata fi, yang tidak ada faidahnya. Bal fi kathiri minal ahyan fima fihi madarrah muhaqqaqah, dan terkadang di beberapa keadaan ada mudarat atau dosa yang benar-benar terjadi. Wa yuhayyi'una mithla hadhihi al-umur wa yasta'iduna isti'dadan tamman qabla maji'i ramadan. Kemudian mereka mempersiapkan untuk melakukan hal-hal ini ya, dengan persiapan sempurna sebelum datangnya bulan Ramadan. Kaset-kaset PS berapa? PS4 atau PS5 sekarang? PS4 ya. Ah, dibeli PS4. Kemudian game online sudah dipersiapkan, pulsanya dan sebagainya untuk menghadapi bulan Ramadan. Sehingga katanya menghadapi bulan Ramadan puasa tidak terasa. Sehingga dia menghadapi bulan Ramadan tidak merasakan bulan Ramadan. Ya, banyak orang ketika bulan Ramadan mengisi waktu siang mereka sebelum zuhur, setelah zuhur main kartu. Biar tidak terasa lapar katanya. Sambil cerita-cerita gitu ya. Enggak boleh. Atau main apa namanya? Catur. Menyibukkan diri main catur. Ini juga perbuatan yang sia-sia. Atau misalkan satu menghabiskan waktu di depan. Nah, sekarang ada Andro, Mas Andro nih. Sudah dilihat, dilihat lagi ke atas ke bawah, kerjaan ini belum dilihat semuanya ya. Subhanallah, ini membuang-buang waktu yang tidak ada faedah, kecuali yang dibaca adalah Al-Qur'an atau misalkan artikel-artikel yang bermanfaat di bulan Ramadan, maka insyaallah ini bernilai pahala. Tapi kalau misalkan sekedar, apalagi dijadikan ya, sekarang ini Mas Andro ini, Mas Andro Android. Orang kalau sudah punya Android, ngisi, pilih yang memori RAM-nya banyak sehingga bisa macam-macam games masuk ke dalam HP-nya. Subhanallah, ini perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Kita lanjutkan. Wa hunaka akharun. Dan ada juga yang lain. Allah beri taufik kepada dia wakala ahu biriayati. Ya, kala ahu itu apa? Menjaga, hafizah, baro'ah, ro'ah, wa hafizah ya. Menjaga. Kala ahu, Allah jaga mereka dengan penjagaan dari Allah. Wa ahatahum bi'inayati, dan diliputi dengan pertolongan Allah. Fa'akhadhu yuhayyi'una anfasahum li Ramadan. Mulailah mereka mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Fatajidu ahaduhum takthur amamahum khawatir. Ya, kita mendapatkan seorang dari mereka yang diberi taufik dan juga perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala memiliki khawatir, jamak dari khawatir. Ya, pikiran-pikiran atau apa? Bayangan-bayangan di benaknya, wa taduru fi khaladihi, dan berputar atau misalkan hingga di khalatnya. Khalat itu zihin, artinya khalat zihin. Khalat itu artinya zihin. Sunuh halaman 9 dapat. Dapat ya? Halaman 9 dapat ya. Khalat, khalat itu zihin. Khalat ini sunufun katsiran wa khairat, berbagai macam sunuf itu berbagai macam khairat, kebaikan. Fa yabda'u yuratibu lil qur'ani waqtan, kemudian dia berpikir untuk yuratib, mengatur waktu untuk membaca Quran. Ya, kalau misalkan bisa setiap dalam satu hari khatam 5 juz misalkan, satu hari 5 juz, setiap waktu sholat khatamkan satu juz, atau setelah sholat subuh khatamkan 2 juz, ya, kemudian sholat zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib ya santai dulu, isya 1 juz, setelah sholat tarawih 5 juz, bagus kalau dia bisa seperti itu. Atau misalkan bisa, kalau mampu 7 juz tambah lagi kalau mampu. Ya, jadi banyak waktu-waktu kita untuk membaca Al-Qur'an diatur. Apabila sibuk menjadi pegawai, maka pilihlah waktu-waktu yang tidak mengganggu jam kerja. Tidak mengganggu jam kerja atau waktu-waktu yang diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an di dalamnya. Setelah subuh, sehingga dalam satu bulan jangan sampai tidak khatam Al-Qur'an. Kalau misalkan kita Ramadan ini 29 hari, misalkan 29 hari atau 30 hari. Sehari satu juz, satu juz itu 20 halaman kalau Quran Saudi. Quran Timur Tengah 20 halaman. Ya. Bagi 5 waktu salat berarti berapa? 4 halaman. Setelah sholat 4 halaman, tidak banyak. Jadi tetap kita usahakan agar ya, bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau belum bisa menghatamkan satu Al-Quran dalam satu bulan, ini menunjukkan bahwa bacaan kita perlu perbaikan, perlu guru lagi, kita perlu berguru. Ya, kita perlu berguru setua apapun kita. Setua apapun kita harus mau belajar, walaupun dia lebih muda. Wa li dzikrillah waqtan, dia fokuskan untuk berzikir, ada waktu khusus untuk berzikir. Wa li qiyamil lail waqtan, salat malam juga ada waktu khusus. Wali Musa adatil muhtajin, ya, menolong orang yang membutuhkan ada waktu khusus. Walil badli, untuk membantu orang lain itu juga ada. Wali majalisil ilmi waktan, untuk apa, majlis ilmu juga ada waktu. Fatatazahamu alaihi, akhirnya kegiatan-kegiatan baik tersebut sudah terkumpul di mana? Di otaknya. Oh, nanti ketika bulan Ramadan saya mau belajar waktu sekian, bekerja sekian, ya. Wa ba'dun nas, apalagi sekarang ya, kalau misalkan ya libur hampir mungkin sebulan penuh untuk SD SMP enggak. Ya. Tidak. Ya, sebagian sebulan penuh, sebagian tidak. Tapi yang jelas sebagian besar libur di bulan Ramadan. Nah, ini kesempatan untuk memperbanyak amalan saleh. Wa ba'dun nas, sebagian manusia yara anna syahra yadhiq 'alaihi innahu masyari'u khair katsira. Sebagian manusia memandang bahwasanya bulan Ramadan ini yadhiqu alaihi indahu masyari'u katsira. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang justru dia sempit. Ya, kurang lapang bulan Ramadan ini. Karena saking banyaknya apa? Kegiatan dia. Saking banyaknya kegiatan baik dia sampai merasa nah ini kurang lapang. Masyaallah. Wa majallatun wasi'ah lil qiyam masyari' katsira, apa? Masruk-masruk atau hal-hal yang banyak, kegiatan-kegiatan yang banyak, amal adidah, amalan-amalan yang sangat banyak, majallatun wasi'ah, yang luas, hal-hal yang luas, lil qiyam bi ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Lakin nasyahar yadhiqu alaihi wa la yattasi' lima indahu min abwabil khair. Tetapi dia merasa bulan ini kurang. Bulan ini kurang. Ini berarti lebih utama daripada yang pertama tadi. Ya, tadi orang tadi sudah punya bayangan-bayangan melakukan perbuatan apa, perbuatan apa. Nah, ini orang yang selanjutnya ini dia punya kegiatan-kegiatan baik. Ya, yang dia lakukan bisa dilakukan di bulan Ramadan. Subhanallah, sehingga dia merasa kurang waktu di bulan Ramadan. Wa hunaka unasun yata'amaluna ma'a syahr Ramadan ta'amalahum ma'a kulli syahr. Ya, sebagian mereka di sana ada manusia yang menganggap atau menghadapi bulan Ramadan sebagaimana dia menghadapi bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada bedanya. Fa yamdi 'alaihi syahr Ramadan. Syahr Ramadan berlalu kama tamdi 'alaihi baqiyatus syuhur. Sebagaimana berlalunya bulan-bulan yang lain. Hatta innal lailata allati jaa fil qur'an annaha khairun min alfi syahr tamdi 'ala katsirin min an-nas mudhiya sa'iril layali. Sampai mereka ya menganggap satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang datang Quran di waktu tersebut, annaha khairun min alfi syahr, ya, yang Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya dia lebih baik daripada 1000 bulan, tamdi, berlalu bagi sebagian besar manusia sebagaimana berlalunya malam-malam biasa. Wa hadhihi khasarah qadihah, ini adalah kerugian yang nyata. Wa ghabnun bayyin, kerugian yang jelas. Wa ihdar lima la yalik bil muslim, dan mengerjakan hal-hal yang tidak ada kebaikan di dalamnya, lima la yalik, yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. An yuhdirahu, menyia-nyiakannya. Wa an yudayyi'ahu, dan menyia-nyiakannya juga, sama ya. Wa li hadza yanbaghi 'ala al-muslim an yuhsina istiqbal hadza syahr. Oleh karena itu seharusnya, sudah sepantasnya bagi seorang muslim berbuat baik atau ya menerima dengan baik kedatangan bulan ini dan menyambut bulan ini dengan baik, mempersiapkan dirinya sehingga dia termasuk dari ahli hadza syahr sidqan wa haqqan, benar-benar jujur ya dan hak. Jaa fi sunan Tirmidzi, ada hadis dalam sunan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan," apabila malam pertama di malam bulan Ramadan, "suffidatish syayatin," setan-setan dibelenggu. Wa maradatu al-jinni, ya, maradatu al-jinni, gembong-gembong jin, pembesar-pembesar jin. Maradah itu jamak dari marid. Marid itu taghiyah. Taghiyah, jin-jin pembangkang, ya, gembong-gembong pembangkang dari kalangan jin. Dibelenggu, diikat. Wa ghulliqat abwaabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu surga, falam yuftah minha babun, tidak dibukakan satupun pintunya. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga, falam yughlaq minha bab, dan tidak ditutup satu pintu pun. Wa yunadi munadin, kemudian ada penyeru yang menyeru berteriak, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, hadapilah, temuilah, bersegeralah. Ya, beribadah maksudnya. Wa ya baghiyal syarr aqsir, wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, aqsir, berhentilah atau persedikitlah. Orang-orang yang menginginkan keburukan, aqsir, sedikitlah atau berhentilah. Walillahi utaqa minan nar, dan Allah memiliki atir, utaqa, atir, yaitu orang yang diperdekakan, minan nar, dari neraka. Wadzalika kullu lailah, dan itu terjadi setiap malam. Masyaallah. Kalau Allah sudah vonis, nah ini bebas dari neraka, nikmat. Masalahnya kita tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli neraka, atau menjadikan kita orang yang sempat menyicipi neraka, ataukah langsung dimasukkan ke dalam surga. Ini masalahnya. Mengapa kita harus memperbanyak amalan-amalan saleh? Bisa jadi dengan amalan-amalan kita, kita menjadi atiq, menjadi utaqa, hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Fata'ammal qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yunadi munadin, ya, berteriak seorang penyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, temuilah kebaikan tersebut, bersegeralah menyambut kebaikan tersebut, kerjakanlah kebaikan. Anna qad istaqbalta mausiman lil khair, engkau telah mendapatkan, menemui musim kebaikan. Wa mausiman li ta'ah, musim untuk taat, maka temuilah dia iqbalan syadidan, ya, hadapi dia dengan kuat, dengan semangat. Wa ahris alaihi hirsan aziman, dan bersemangatlah dengan semangat yang tinggi. Wa iyyaka thumma iyyak an tudayyi'a nafsika hadhihi fursatan azimah, maka ia jauhilah oleh kalian, hindarilah oleh kalian, jangan ya, kamu apa, buang-buang, menyia-nyiakan fursah, kesempatan yang sangat berharga ini, kesempatan yang sangat besar ini. Dia adalah musim rabih, dia adalah musim yang banyak keuntungan di dalamnya, lil khair, untuk kebaikan. Tijaratuhu rabihah, dan perdagangannya itu menguntungkan. Wa idza dhahaba lan ya'uda, apabila dia sudah pergi, bulan ini sudah pergi, maka dia tidak akan kembali. Wa ya baghiyasyarr aqsir, wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, aqsir, berhentilah. La yaliku biman yabtaghi syarr, tidak layak bagi orang yang menginginkan keburukan, tataharraku nafsuhu lisyarr, ya, tidak pantas dia menggerakkan jiwanya untuk melakukan perbuatan buruk pada bulan ini. An yutiha lahal majal, membuka kesempatan, an tatamada fi syarriha, fi syarriha, untuk terus-menerus, ya, tamadi itu terus-menerus di dalam keburukan, ya, keburukannya. Wa antu syarifa fi ghayha, ya, melampaui batas dalam kesesatan, ghay. Wa tastamir fi dhalaliha, dan terus menerus di dalam kesesatan, fi hadzal mausim al karim al mubarak, di dalam musim yang karim, yang mulia ini, yang penuh dengan keberkahan. Barang siapa yang hatinya tidak tergerak untuk menyambut, menghadapi bulan ini, dan tidak tergerak hatinya untuk bertaubat, wan nadim, menyesal, indama yuqbil mithu hadzal mausim al karim, Ketika dia menghadapi bulan ini, famata dan harrak nafsuhu, kapan dia akan bergerak jiwanya? Tergerak jiwanya untuk taat kapan? Wa kathirun nas ghalabathu syawagil. Banyak di antara manusia dikalahkan dengan syawagil, hal-hal yang menghidupkan. Wal mughriyat, mughriyat, hal-hal mufsidat. Mughri itu artinya mufsidat, hal-hal yang membuat rusak, merusak. Mulhiyat, hal-hal yang melalaikan. Wa asbahat a'ikan, a'iqan. Ya, dia tersibukkan dari wa hajar akra. Hajar akra ini istilah dalam bahasa Arab, artinya juga a'iq, yaitu amrun musghil. Ya, wa asbahat artinya hal-hal tadi yang menyibukkan, yang merusak, yang melalaikan, menjadi amran musghilan, menjadi a'iqan, hal yang menyibukkan dia. Hajar akra menyibukkan dia anit taubah, dari taubah, warujuk ila Allah, dan kembali kepada Allah. Kemudian dia di waktu pagi, di waktu sore berada di turaf, canda, hal-hal sia-sia, wabadah, dan perbuatan-perbuatan yang ada kesombongan di dalamnya. Wa israf wa tadzir, malah bermewah-mewah, israf atau ya tamzir, artinya tamzir boros-boros, ya berboros. Wala'ab wasahar, wasahar, dan juga bermain-main di siang hari atau malam hari. Wasahar, dan juga bergadang malam hari, bergadang bulan puasa, main pingpong. Bukan gak boleh, tapi apakah gak ada bulan lain untuk main-main? Apakah tidak ada waktu lain? Ya. Kemudian, ya pernah ada teman-teman, subhanallah, main pingpong di masjid lagi, di teras masjid. Akhirnya ditegur, ikhwan, ini masjid, kenapa main pingpong di masjid? Oh iya Ustaz Afwan, atau saya bilang yang lain. Gitu ya. Malam-malam sudah terawih, main pingpong. Waktunya baca Quran. Waktunya baca Quran sebelum tidur atau belajar dan lainnya. Banyak kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan. Ya. Begitu pula bergadang. Ini mentang-mentang bulan Ramadan tidurnya jam 12. Karena katanya, benar enggak ini? Acara sampai jam 12 itu ada kalau bulan Ramadan. Ya. Sampai pagi malah. Jam 3 sudah ada gitu ya. Yang sahur itu ya. Masih ya. Allah Ustaz. Ini seperti ini. Sepanjang malam. Jadi bukannya bulan ibadah, bulan berpesta-pesta. Allah Ustaz. Wa naumin wa kasbin. Amin. Bulan tidur dan malas-malasan. Ampun. Kalau bulan Ramadan jangan dijadikan sebagai alasan ini bulannya kita Ramadan capek gitu ya. Akhirnya kita tidak bekerja, malas untuk ini, malas untuk itu, tidak. Jangan dijadikan dalil. Loh, apa ada dalilnya? Para sahabat, ini ada. Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah terjadi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ini menunjukkan aktivitas tahun berapa kota Mekah? Penaklukan kota Mekah? Tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Penaklukan kota Mekah. Ini bulan Ramadan. Jadi bukan menjadi alasan untuk menunda. Rasulullah mengatakan penaklukan kota Mekah Syawal sajalah kita lakukan. Tidak. Ya kapan datang waktunya kita lakukan. Baik, selanjutnya bukan waktu untuk tidur-tiduran, banyak tidur. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi jangan sampai hari-hari itu dihiasi dengan tidur lagi, habis tidur lagi. Bahkan setelah asar tidur lagi. Nah ini luar biasa ya. Oleh karena itu ketika aturlah, tidur pun harus kita atur. Tidur ketika bulan Ramadan itu juga harus kita atur. Seandainya kita isi malam dengan ibadah, maka tidak mengapa atur waktu tidur kita setelah terbit matahari misalnya, atur tidur kita, kemudian kita bangun di waktu pagi atau siang, kemudian beribadah lagi, ya tidak mengapa seperti itu. Wa zulmin wa fujur, berbuat zalim dan fujur. Bulan Ramadan nipu, ngapusi. Benar, bahasa ngapusi ya. Dagang, makanan dan sebagainya. Fa syahr Ramadan fursah li an tadhharu lil ghafilin bi tawbah. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang apa, kesempatan untuk orang-orang seperti itu yang lalai, orang-orang yang lalai untuk bertaubat nasuha dan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila belum dirinya tidak tergerak untuk itu di dalam musim ini untuk bertaubat, fama tatharra, kapan jiwa tersebut akan tergerak untuk bertaubat? Wa idza lam yuqbil al-'abdu 'ala Allah bi hadha syahr al-barakah, fama tayqbil? Apabila dia tidak menghadap bulan ini, kapan dia bertaubat? Kapan dia bertaubat? Kemudian perkataan Allah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi mutaqa inna wa dzalika kullu laila." Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka, dan itu setiap malam. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan, bulan ini, bulan dia ini akan memerdekakan manusia dari neraka jahanam. Dan manusia sudah sepatasnya taqu nafsuhu. Tatuku, taton, tatuku, yatuku, artinya apa? Mala yaminu, ya, condong jiwanya condong. An yuhza bihadal fawzul azim. Yuhza artinya yaksul, yanalu yaksul. Yuhza, bacanya yuhza ya. Dia mendapatkan bihadal fawzul azim, mencondongkan dirinya untuk memperoleh kemenangan yang besar ini, yaitu dibebaskan lehernya dari api neraka. Ajaran Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka. Dan sebagian waktu diumumkan di sebagian tempat-tempat tentang musabaqah, kuis dan jawais, hadiah-hadiah. Kemudian dijadikan setiap hari ada hadiah, misalkan satu hari ada hadiah di tempat ini 1000 rial atau lebih banyak atau sedikit. Maka kita akan melihat manusia yuqbiluna 'alaihi bitakalib syadid. Ya, akan menghadapi bulan ini, akan menghadapi acara tersebut, pergi ke tempat tersebut dengan semangat yang sangat bersemangat. Iqbal mutazalib, semangatnya luar biasa. Setiap orang berusaha agar mendapatkan 1000 rial ya, atau kurang dari itu atau lebih banyak dari itu, dan agar dia berharap agar dapat menjadi pemenang di dalam perlombaan tersebut. Nah, di sini umur apa, perkara dunia. Ada pun perkara akhirat, sudah sepantasnya ya dia di sini. Tapi ketika berbicara tentang akhirat, bi ajri yaumil qiyamah taqilu raghbah wa tad'uf himmah, ya, keinginannya menjadi sedikit, lemah semangatnya, taksu iradatu nafsi, ya, berkurang keinginan jiwanya untuk mendapatkan bulan ini. Wa illa fa inna laikul muslim inda ma yasma qala nabi sallallahu alaihi wasallam illa yutaqa minan, ketika manusia seharusnya, ketika dia mendengar perkataan Nabi, Allah memiliki hamba-hamba yang diperdagangkan an yatasawwaf di dalika. Ya, dia yatasawwaf, dia persiapkan sematang-matangnya li dalik. Ya, wa ya'ris alaih, dia semangat untuk itu. Wa yajid wa yajtahid, dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Dan dia mendapatkan bulan ini bulan dengan pahala yang besar. Dan datang di hadis Nabi SAW, hadis yang lain, Nabi SAW mensifatkan bulan ini dengan bulan sabar. Bi annahu syahrus sabar. Halaman berikutnya, halaman 13, bahwasanya bulan ini adalah bulan sabar. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, siyamu syahrus sabar wa thalathati ayyamin kulli syahr siyamu dahr. Puasa di bulan sabar dan 3 hari setiap bulan itu adalah puasa sepanjang masa, sepanjang 1 tahun penuh. Maka di sini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan ini adalah bulan sabar. Oleh karena itu setiap muslim harus memanfaatkan kesempatan yang besar ini untuk yurawid nafsahu, mengharuskan dirinya, wa yu'awidahu, dan membiasakan dirinya ala sabar, ala sabar, untuk bisa bersabar. Yurawid, yurawid itu yutawwi' nafsahu, yutawwi', mengajarkan dirinya, membiasakan dirinya, memaksa dirinya dan membiasakannya untuk sabar, untuk seluruh pada seluruh jenis kesabaran, yaitu sabar pada ketaatan kepada Allah, sabar dari mengerjakan kemaksiatan, tidak mengerjakan maksiat kepada Allah, sabar menghadapi takdir-takdir Allah Ta'ala. Maka bulan ini adalah bulan sabar. Sebagaimana sabda firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas orang-orang yang bersabar, pahala mereka tanpa ada perhitungan. Dan bulan Ramadan adalah sebesar-besar musim kesabaran. Dari awal seorang muslim memulai hari pertamanya dengan melatih dirinya untuk bersabar. Sabar untuk beribadah dan melaksanakan ketaatan, berzikir, baca Quran, sholat, puasa, dan yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kepada para hambanya. Kemudian dia membiasakan dirinya untuk meninggalkan perbuatan maksiat, fayatruk ma'rufatihi wa umur allati i'tada. Ya, dia meninggalkan dosa-dosa yang biasa dia lakukan dan hal-hal yang dia i'tada, yang dia biasa lakukan seperti makan, minum pada siang hari, wa yasbir ala dzalika ta'atan lillah. Dan dia sabar untuk melakukan itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Halaman 14. Apabila seorang muslim bisa bersabar di dalam bulan ini, bulan puasa ini, dan dia menghalangi dirinya untuk melakukan sesuatu yang halal baginya, karena Allah Ta'ala mengharamkan hal tersebut yang tadinya halal menjadi haram di hari-hari di bulan Ramadhan, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengharamkan hal-hal yang haram muddatah hayatihi, selama hidupnya dan sepanjang umurnya. Oleh karena itu wajib bagi dia untuk menahan dirinya dari apa-apa yang Allah haramkan, dan menahan dirinya dari terus-menerus dalam ketakutan. Ya, daiman khaufan, dia memiliki rasa takut akan ikob Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sediakan liman khalafa amrahu, untuk orang-orang yang menyelisihi perintahnya, wa fa'ala ma naha anhu, dan mengerjakan hal-hal yang Allah larang. Dan dia latih dirinya, biasakan dirinya untuk bersabar atas takdir-takdir Allah al-mu'limah, yang menyakitkan, yang mungkin dipandang buruk. Ketika dia tinggalkan makanan, minuman, dan juga padahal wa nafsu tatlubu dzalik, sedangkan jiwa itu ingin melakukan hal tersebut. Ingin makan, ingin minum, ingin menyalurkan syahwat, maka dari kehabsul nafsi amma abahallahu minas syahwat, begitu pula menahan diri dari apa-apa yang dibolehkan dari oleh Allah Subhanahu wa taala, dari syahwat-syahwat dan hal-hal yang ya mulizat, yang ada kelezatan di dalamnya, seperti al-jima', yaitu berhubungan badan dan pendahuluan-pendahuluannya, maka ini juga akan tadi dirinya untuk bisa bersabar. Oleh karena itu, fayaitu muslim fi hadza syahr sabiran, orang muslim ketika di bulan ini dia hidup dengan sabar, hatta yatafarad minhu wa qatalaqa, ya, sampai dia keluar dari bulan ini. Dan dia menerima pelajaran yang besar dari pelajaran sabar. Dan dia terbiasa wa'tada abwaban katsiran minal khair. Dan dia biasakan dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik. Wa bihadza tarbunu aidah asyara ala al-insan laysa fi hadza syar wahdah. Oleh karena itu, akibat dari bulan ini kepada seorang manusia bukan hanya ya pada bulan Ramadan saja, tetapi kembali keberkahan bulan ini, bulan Ramadan, sepanjang umurnya, keberkahannya di sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya. Karena dia telah melatih dirinya untuk bersabar, dan melatihnya, membiasakannya untuk bersabar dan hidup bersama ta'ayyash ma'asabar, ya, ta'ayyasha ma'asabar, dia hidup bersama kesabaran di sebagian besar musim atau waktu-waktunya. Wa idza kana muslim la yatahalla bisabr fi adzam mawasim, kata Yasir. Apabila seorang manusia tidak sabar di bulan-bulan ini, di musim-musim ini, kapan dia bisa bersabar? Oleh karena itu, di antara hal-hal yang penting yang sudah sepantasnya diperhatikan oleh seorang muslim, dia membiasakan dirinya di dalam bulan ini untuk bersabar dengan segala jenis bulan, kesabaran, as-sabr ala ta'atillah, yaitu kesabaran kepada ketaatan, sabar dari melakukan perbuatan maksiat, dia menahan dirinya, dan sabar atas takdir-takdir Allah yang tidak dia sukai. Oh, lima ini musibah ya, atau menyakitkan. Dan telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa bulan ini adalah bulan mubarak, bulan mubarak. Atau syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan tersebut. Tufattahu abwaabul jannah wa tughallaqu abwaabun nar wa tusaffadu maradatu syayatin. Dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu gembong-gembong atau pembangkang-pembangkang dari syaitan. Wasyahid minal hadith, dan yang menjadi poin penting dalam hadis ini, bagaimana Nabi SAW mensifatkan bulan Ramadan dengan bulan mubarak, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Dan keberkahan bulan ini ya didapatkan kulla lahza min lahadzatihi, di setiap waktu dari waktu-waktunya, di setiap jam dari jam-jamnya, dari awal sampai akhir, setiap waktu dari waktu-waktunya mubarakah, ya, penuh keberkahan. Wa fihi barakat azimah, banyak keberkahan yang besar, amimah, dan kebaikan-kebaikan yang menyeluruh. Wa afdal katsirah, dan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Dan di antara keberkahan bulan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, begitu pula setan dibelenggu. Ini merupakan keberkahan yang dikhususkan pada bulan ini saja, dan tidak ada bulan-bulan lain yang seperti ini, ya. Semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditutup walaupun satu pun. Seluruh pintu neraka ditutup. Tidak ada yang dibuka satu pun. Begitu pula setan-setan dibelenggu. Sehingga tidak bisa seorang an yakhlusa ila ahadin min nas, kama kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairi hadzal syahr. Dia tidak bisa berbuat kepada seorang ya, sesuatu kepada manusia, berbuat buruk kepada manusia sebagaimana dia melakukannya di bulan yang lain. Wa hadhihi kulluha barakatun 'azimah. Ini semua adalah keberkahan yang sangat besar. Tashhadu al-hima. Tashhadu artinya tunasyid. Ya, tunasyid menyemangati atau yang meningkatkan himam, ya, himam kita, semangat kita. Wa tuqidu al-azaim. Membangkitkan motivasi kita dan tunasyid an-nas lil-ikbal dan menyemangati manusia untuk menyambut bulan ini dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang kebaikan di bulan ini dan kekhususannya, keutamaannya dan kedudukannya, la tarabina al-maqam. Maka di sini tempat sekarang ini majelis ini tidak akan cukup untuk membicarakannya. Tetapi di sini saya akan menyebutkan satu hadis dan ba'di ma yabghi alaina nastaqbila bi syahr Ramadan, yang mana kita ya sudah sepantasnya menyambut bulan Ramadan dengan apa ya kita sambut dan bagaimana hal tersebut. Fa adau baina yaday al-qari' al-karim nuqatan 'adidah wa muhimah jiddan. Saya berikan beberapa nuqtah, beberapa hal kepada al-qari' ya, teman-teman yang membaca di sini, beberapa poin nuqat, beberapa poin yang ya yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Al-amr al-awwal. Yang pertama, yang bagi alain an-nafra bi hadha syahr. Kita harus senang dengan datangnya bulan ini. Ketika masuk, maka kita harus merasa sangat senang. Ya. Di awalnya baik, maka tuma'alih, kita merasa kita berada di tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, tempat yang tinggi, dan kita memuji Allah Azza wa Jalla bahwasanya agar ala'ana bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita bibulughi minna, yaitu manna, memberikan karunia, memberikan keberapa karunianya kita bisa masuk ke dalam bulan ini. Fakat min unasi, berapa banyak manusia yang syahidu syahr Ramadan alladhi madha wa syuhur alladhi qabla walakin qata bihim al ajal. Betapa banyak orang yang menyaksikan bulan Ramadan yang telah lalu dan bulan-bulan yang sebelumnya, tetapi putus ajal mereka, mati di situ ya, dan tidak bisa mendapatkan bulan ini. Wa kanu yatasawwafuna li idrakihi, karena mereka tatallak, artinya mengincar-incar, mengintai-intai untuk memasuki bulan ini. Walana tribun bana, kita tidak tahu sejadi ya qalla yudriku, seorang di antara kita, sebagian dari kita tidak mendapatkan bulan ini, sebagian mungkin mendapatkannya. Oleh karena itu sudah sepantasnya seorang muslim bersemangat apabila Allah Ta'ala memuliakannya dengan bulan ini sampai memberikan karunia dia masuk ke dalam bulan ini, bulan Ramadan, dia semangat dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas apa yang diberikan olehnya, yaitu sampai ke dalam bulan Ramadan. Wala syakka anna bulughaka syahr Ramadan wa anta fi sihhatin wa afiyah. Tidak diragukan bahwasanya sampainya di kau di dalam bulan Ramadan sedangkan engkau badan dalam keadaan sehat, afiyah, ya, sehat wal afiyah, selamat, wa imanin, dalam keimanan juga, ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Wa minnah kabirah, pemberian yang sangat besar, ya sudah sepantasnya untuk dihargai pemberian ini dan diketahui kedudukannya. Dan diantara bentuk syukur, syukurmu kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah masuk ke bulan ini, engkau tahris alal jiddi wal ijtihad, engkau semangat jid, bersungguh-sungguh wal ijtihad, ya, bersungguh-sungguh juga di dalam mengerjakan taat kepada Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala balaghaka Allah iyyah, mudah-mudahan Allah menyampaikan umat ini. Fahris alal qiyam bihaqqillah, semangatlah untuk al-qiyam bihaqqillah, mengerjakan hak Allah tabaraka wa ta'ala. di dalam bulan tersebut. Di antaranya puasa, sholat, kemudian taat, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang Allah larang. Wakadakan min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal hilal Aisyah min ashur yaqul. Sudah merupakan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang melihat hilal di antara hilal-hilal yang masuk bulan, pokoknya masuk bulan walaupun tidak melihat tapi masuk bulan, kita membaca doa Allahumma ahlilhu alaina. Ya Allah, ya, tunjukkanlah hilal, ahlilhu alaina bil yumni wal iman. Ahlilhu alaina maksudnya mulailah bulan ini mulailah dengan kepada kami dengan yuman wal iman. Yuman itu keberkahan, kelapangan, kenyamanan. Itu arti yuman. Berkah, nyaman, enak. Ahlilhu alaina bil yumni wal iman. Mulaikanlah kami di dalam awal bulan ini dengan yuman, keimanan, keberkahan, kelapangan, kenyamanan, ya, wassalamati wal islam, dan juga keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbuka Allah, ya, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Lanjut dulu ya. Tanggung ini belum sampai halaman 20. Sampai halaman 20 lah ya. Apabila Allah Ta'ala telah memuliakanmu dan bulan ini, ya, engkau masuki bulan ini dan engkau telah melihat hilal, maka berdoalah dengan doa tersebut. Ya Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam, Rabbi wa rabbuka Allah. Ya. Kita baca doa itu. Ya, di sini karena yadu bihi Nabi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya ketika melihat bulan tersebut. Di setiap bulan dia adalah doa yang sangat besar, sangat agung. Ya, kita engkau meminta kepada Tuhan agar diberkahi di bulanmu ini yang kamu masuk di dalamnya dan memberikan yuman. Yuman itu apa? Kelapangan, keberkahan, kenyamanan di dalam awal bulan ini sampai akhirnya. Begitu pula selamat dari segala keburukan dan bisa mengerjakan hukukul Islam, hak-hak Islam ala wajhin ladzi yurdir rabb, yang bisa apa menyebabkan Rabb ridha terhadapnya. Maka tidak diragukan sampai ke dalam bulan ini adalah nikmat yang sangat besar yang mewajibkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghargainya dengan sebaik-baik penghargaan dalam menghargai bulan ini. Thumma minal umur al-muhimmah allati yanbaghi an nastaqbila biha syahr Ramadan, dan termasuk hal-hal yang seharusnya kita hadapi bulan Ramadan ini, kita menghadapinya dengan tadi pertama apa? Taubat. Ya, pertama senang, syukur, ya. Yang kedua ini tentang taubat. Seorang menghadapi bulan ini dengan taubat nasuh, benar-benar dia bertaubat nasuh. Ya, sudah saya akan bertaubat dari setiap dosa dan kesalahan. Setiap dari kita ini adalah pelaku dosa. Dan walabudda an yakuna qad badara minna ta'sir wa islah wa idha'ah wa tafrid wa ikhlal bi ba'd al-umur. Kita pasti di dalam kita qad badara. Badara itu saudara. Badara artinya saudara. Artinya muncul dari kita ta'sir. Ta'sir artinya apa ya? Menyepelekan atau tidak mengerjakan kewajiban, wa israf atau berboros-boros, melampaui batas atau melakukan dosa. Dan idha'ah, begitu pula membuang-buang waktu. Tafrid, menyepelekan. Ikhlal, berbuat khalal atau hal-hal yang sia-sia di sebagian hal. Wa qad ja'a fil hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata', setiap anak Adam itu pelaku dosa, ya, suka melakukan dosa, dan sebaik-baik wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang suka melakukan dosa adalah orang yang bertaubat. Suka bertaubat. Bukan taib tapi taubat, artinya suka bertaubat. Jadi taubat itu selalu diperbarui. Taubat selalu diperbarui. Fa ibnu Adam la budda min al-khata' wa taqsir. Anak Adam itu pasti ada dosa, ada taksir, begitu pula tidak mengerjakan kewajiban, ada saja di situ. Walakin khairul khata'in tawab. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat. Wa syahr Ramadan mausimun 'azim litaubah ila Allah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang agung untuk bertaubat kepada Allah. Betapa banyak orang yang ya, yang melampaui batas dalam urusannya, mudhayyi'in li ta'ati rabbihim, yang tidak mengerjakan ketaatan kepada Rabb-nya, mengerjakan banyak hal-hal mungkar, lakin lam tadkhul 'alaihim hadha syahr 'adzim taharrakat nafsu nufusuhum lil khair. Ketika masuk ke dalam bulan ini, jiwa mereka tergerak untuk melakukan kebaikan. Mereka merasa pentingnya melakukan ketaatan, menghadap kepada Allah dan menghadapkan hatinya untuk selalu menyesal atas kewajiban-kewajiban yang tidak dia lakukan, tafrid ya, fitaatillah. Dia tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah. Fatabu ila Allah, mereka kembali kepada Allah, benar-benar taubat nasuh. Betapa banyak dari manusia yang mendapatkan terjadi di antara mereka taubat nasuh di bulan ini, taubat yang benar-benar dan tidak kembali setelahnya, yang tidak melakukan apa yang telah mereka lakukan fi sarihi awqatihim, di waktu lalu, sarih lalu awqatihim, dari waktu-waktu mereka ya, yang berupa kemaksiatan dan juga tidak mengerjakan ketaatan. Apabila orang yang tidak mengerjakan ketaatan, mudhayyi, mukhassir ya, dari ketaatan menghilangkan mudhayyi, melalaikan, tidak mengerjakan ketaatan, tidak tergerak hatinya untuk bertaubat, jiwanya tidak tergerak untuk bertaubat kepada Allah, seperti musim ini, musim Ramadan, kapan akan tergerak hatinya untuk bertaubat? Wa idza lam tahtaz, apabila belum tergerak masyairuhu ya, apabila tidak tergerak perasaan-perasaannya seperti waktu ini, kapan dia akan tergerak perasaannya? Fa syahrul Ramadan mausimun kabir min mawasimit taubah ila Allah. Musim ini adalah musim yang besar di antara musim-musim taubat kepada Allah. Maka kita harus hadapi dengan taubat nasuh dari setiap kesalahan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala, wallahi, wallahu jalla wa ala wa ala, Allah jalla azza wa jalla ya, la yaqbalu taubah min ibadihi, tidak akan menerima taubat hambanya kecuali idza kanat nasuha, kecuali dia benar-benar bertaubat yang nasuh ya, yang tidak akan diulangi. Dan taubat nasuha itu haruslah terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, an-nadim ala fi'li dzunub, menyesali karena telah melakukan perbuatan dosa. Wal 'azm ala 'adami audah ilayha, dan bertekad kuat untuk tidak kembali mengerjakan perbuatan tersebut. Yang ketiga, wal ikhlas anha tamama, dan berlepas dari dosa tersebut secara sempurna ya. Wa bi fa bi hadhihi syurut ats-tsalatsa yaqbalullahu 'alaihi ta'ala taubat al-'abdi idza tab, Allah akan menerima taubat hamba apabila dia bertaubat, yaitu an yuqliya 'ala dzambi tamaman, dia berlepas dari dosa tersebut, tidak melakukan dosa tersebut, dan dia bertekad untuk di dalam hatinya dan di dalam jiwanya, qararati nafsihi, dalam lubuk hatinya, alla ya'uda ilaihi abadan, dia tidak kembali selama-lamanya, dan menyesal dengan penyesalan yang sungguh-sungguh ya, atas kejadian dosa dia yang telah dilakukan. Fa idza hasalat minat minhu taubah bi hadzal syurut, apabila syarat ini dipenuhi maka diterima taubatnya. Dan para ahli ilmu menambahkan dari tiga syarat ini, syarat yang keempat, apabila dosa tersebut berhubungan dengan hak-hak anak Adam, yaitu manusia ya, ka'an yakuna akhadha minhu malan, seperti dia akhadha minhu malan, telah mengambil hartanya, mencuri, atau dia telah melampaui haknya di antara hak mereka, maka disyaratkan darinya, atau berbuat zalim, maka disyaratkan baginya syarat yang keempat, an yu'ida al-haqqa ila ahlihi aw yatahallaluhu minhu, dia kembalikan haknya kalau misalkan itu harta, atau dia minta dihalalkan, dimaafkan, yatahallal, dia minta maaf, minta dihalalkan, minta maaf, waffaqana Allahu ajma'in li taubatin nasuh min kulli dhanbin wa khathiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik seluruhnya kita ya untuk bertaubat yang sebenar-benarnya dan dari setiap dhanbin wa khathiyah, setiap dosa yang kita lakukan. Allah a'lam. Kita azan dulu, kemudian kita pertanyaan sebentar. Nah, Allahumma sholli.